Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, memasuki bab ke-93. Beliau sebutkan babun nadb ila ityanis salah wal ilm wa nahwihima minal ibadat bis sakinah wal waqar. Anjuran untuk mendatangi sholat, demikian pula mendatangi ilmu atau majelis ilmu dan yang serupa dengan keduanya dari ibadah-ibadah yang lain, datang ke sana dianjurkan dengan tenang dan terhormat, berwibawa. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam Al-Hajj 32, wa man yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sungguh dari ketakwaan kalbu. Ayat ini Allah sebutkan setelah perintah untuk mengagungkan syiar yang Allah perintahkan kepada mukminin, syiar yang dimaksud panji-panji agama yang tampak, yang antara lain seluruh manasik dalam pelaksanaan ibadah haji. Hanya Allah sebutkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa maupun marwa, sa'i, dari syiar-syiar Allah. Karena tampak di sana dengan jelas pengagungan kepada Allah. Begitu pula hadyu dan kurban dari onta, sapi atau kambing yang disembelih untuk Allah. Wa man yu'adzim sya'air Allah, ta'zim sya'air Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, maknanya diagungkan, dimuliakan dengan dilaksanakan jika itu perintah, dilaksanakan dengan mengagungkannya, disempurnakan sesempurna mungkin sebatas kemampuan seorang hamba. Kalau itu terkait hadyu dan sesembelihan, pengagungan syiar Allah padanya dipilih yang terbaik, tergemuk, tidak ada cacat padanya, dan seperti itu. Pengagungan syiar Allah yang demikian hanya muncul dari ketakwaan kolbu. Artinya yang mengagungkan membuktikan ketakwaan kolbunya, kebenaran imannya. Dan itu pengagungan kepada syiar Allah Bukti pula kalau orangnya mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nawawi bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatish shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika ditegakkan salat maka jangan kamu mendatanginya dalam keadaan berlari atau jalan cepat. Waktuha wa antum tamshun, datangi dalam keadaan kamu jalan tenang. Wa alaikumus sakinah, tenanglah. Tenang itu hendaknya ada pada kalian. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapati dari sholat itu lakukan, yang kalian tertinggal sempurnakan. Muttafaqun alaihi, hadits Bukhari Muslim. Di Muslim ada tambahan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fis shalah. Hal itu perintah untuk datang ke sholat dalam keadaan tenang. Karena kalian menuju sholat itu teranggap di dalam sholat. Artinya layaknya dalam sholat tidak boleh banyak gerak yang tidak ada gunanya. Di dalam sholat dilarang orang itu berlari, dilarang tergesa-gesa, diperintahkan untuk tenang, tumaknina, khusyuk. Maka begitu pula yang menuju sholat, mau mendatangi sholat, disyariatkan pula baginya untuk tenang, khusyuk. Makanya dilarang untuk berlari atau berjalan cepat mengejar sholat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Perintah ini yang kalian dapati imam, sholatlah, menunjukkan wajibnya seorang makmum masuk mengikuti imamnya dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun. Bagaimana dia dapati imam, maka dia masuk, imam berdiri ya dia ikut berdiri, imamnya rukuk ya dia masuk rukuk, imamnya sujud dia sujud dan seterusnya. Berarti itu wajib sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis ini. Wa ma fatakum fa'atimmu, yang tertinggal sempurnakan oleh kalian. Apa yang tertinggal oleh kalian dari sholat itu sempurnakan setelah imam salam. Hadis jelas menunjukkan dalil keutamaan sholat jamaah. Seberapapun dia mendapati sholat itu bersama imamnya, dari bagian-bagian sholat, walaupun dia hanya dapati tasyahud akhir, tahiyat akhir sebelum imamnya salam, ya dia ikuti, masih mendapat keutamaan berjamaah. Oleh karenanya Rasulullah katakan secara umum, fama adroktum, apapun yang kalian dapati sudah, imamnya seperti apa, ikuti. Fasallu, sholatlah. Tidak ada alasan bagi kalian, wah sudah selesai ruku, imamnya sedang sujud, sedang tahiyat, kemudian dia meninggalkan berjamaah, sholat sendiri. Tidak, ikuti imam. Apapun yang kalian dapati imam, sholat bersama imam tersebut. Hadis, salah satu sebab yang banyak membantu seorang muslim untuk khusyuk di dalam sholatnya, karena kalau dia lari mengejar sholat jamaah, dia gak akan bisa tenang. Nafasnya terengah-engah, mungkin ngos-ngosan, sehingga fokusnya kepada nafasnya, dirinya tidak bisa dia khusyuk dan konsentrasi dalam sholatnya. Membantu khusyuk itu dengan kamu datang ke masjid dalam keadaan tenang, bisakinah wal waqar. As-sakinah wal waqar, sebagian ulama menyatakan maknanya sama. Sakinah adalah waqar, waqar adalah sakinah, ketenangan, santai. Disebutkan, diulang, apa gunanya kalau memang sama? Mereka sebutkan ta'kid, dan mimbabi ta'kid, diperkuat. Rasul menekankan pentingnya ketenangan itu sehingga diulang, ya sakinah, ya waqar, hendaknya itu ada pada kalian. Namun sebagian lain membedakan, beda sakinah dengan waqar dalam perkara ini. Sakinah, ketenangan dalam gerakan, ini tenang jalannya, dan meninggalkan segala yang abas, yang sia-sia, gak ada gunanya sementara dia menuju sholat. Jangan berbuat sesuatu yang itu sifatnya sia-sia, gak ada gunanya. Jalannya tenang, gerakannya tenang, dan tidak melakukan yang sia-sia. Waqar lebih kepada hai'ah, bagaimana kondisinya. Seperti menundukkan pandangan, dia menuju masjid, merendahkan suara, tidak teriak-teriak, tidak ini. Dan yang semakna dengan itu waqar. Keduanya, ya sakinah, ya waqar dengan makna tadi, dituntut dari seorang hamba ketika dia mendatangi sholat. Di Sahih Muslim, tambahan riwayat memberi penjelasan kepada kita, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Kalian ketika menuju salat, maka teranggap di dalam salat. Itu hikmah kenapa Rasul perintah untuk tenang dan tidak banyak gerakan yang sia-sia, menundukkan pandangan, merendahkan suara, karena seperti hukum orang yang sedang sholat. wala tusri'u. Jangan pula kalian itu tergesa-gesa, cepat-cepat untuk berangkat mendatangi masjid. Makna yang dikehendaki, larangan tergesa-gesa, tergesa-gesa yang menafikan sakinah dan waqar. Sakinah waqar tadi tenang, berwibawa orang yang terlihat ketika menuju masjid. Kalau kemudian wah, jalan dengan cepatnya dan nginclik dengan secepat itu, apalagi lari, orangnya enggak wibawa orang ini, enggak ada tenangnya, itu yang dilarang. Demikian Rasul ajarkan salah satu sebab penting untuk orang itu khusyuk dalam sholatnya. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat itu sendiri, sehingga perkara yang menyempurnakan dan menjaga kesempurnaan sholat itu pun diperintahkan dalam syariat. Dan kalau diamati dalam syariat, banyak ajaran yang diperintahkan, kesemuanya membantu orang untuk khusyuk dalam sholat atau mempersiapkan segala sesuatunya demi sholat. Dari awal, yang pertama diperintahkan untuk jawab azan, ngikuti muadzin. Seperti apa dia berkata, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada halal salah, halal falah. Ini semua persiapan karena kamu mau mendatangi sholat. Sudah disiapkan menjawab adzan, doa setelah adzan, Allahumma rabbi da'ati tamma dan seterusnya, menyempurnakan wudhu sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, doa setelah wudhu, bersiwak sebelum sholat, menggunakan perhiasan, pakaian terbaik untuk sholatnya, bersegera ke masjid, artinya waktu datang cepat ke masjid dengan tenang dan tadi sakinah wal waqar, taswiyatus shufuf, diperintahkan merapatkan shaf, meluruskan shaf. Semua ini tujuannya untuk penyempurnaan sholat, kekhusyuan di dalam sholat. Demikian pula perintah untuk bertadabur terhadap ayat-ayat Quran yang dibaca imam atau yang kamu baca. Mentadaburi, berusaha memahami maknanya, karena itu juga membantu kekhusyuan sholatmu. Apa yang dibaca, kamu berusaha mengerti apa yang dikehendaki dalam ayat-ayat tersebut. Termasuk pula tartil bacaan Quran dalam sholat. Dua ini, masalah tartil, tajwid, bacaan dan tadabur makna, Seperti yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bagi salat ini, bacaan Fatihah, dua bagian antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta dalam ayat-ayat itu. Kemudian disebutkan rinciannya, jika dia baca alhamdulillahil alamin, jika dia baca arrahmanirrahim, butuh pengertian tadabbur ketika dia baca ayat itu, mana yang untuk Allah, mana yang untuk dirinya, kapan dia puji Allah, kapan dia meminta dan memohon kepada Allah. Demikian pula syariat sutroh di dalam sholat. Untuk orang itu sholat ada sutroh di depannya, sesuatu yang tegak berdiri agar tidak terganggu oleh orang yang jalan hilir mudik di depannya, karena itu mengganggu sholat. Membantu khusyuk, sholatlah dengan sutra, dinding atau apa yang lainnya. Ini semua demi menjaga kekhusyuan dalam sholat. Disyariatkan sutra, sholat menghadap sutra ini, dekat dengannya, pandangan tertuju ke situ, sehingga terbantu, tidak kesana kemari mata dia dalam sholatnya. Juga syariat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sunnah Rasul SAW, karena membantu orang untuk lebih khusyuk. Dan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah sebutkan, jauh beda posisi orang yang bersendekap meletakkan tangan kanan atas kirinya di dadanya dalam sholat, Allahu Akbar, dengan orang yang melepas tangannya tidak bersedekap, Allahu Akbar. Terlihat sekali orang yang enggak serius, orang yang terkesan seperti pemalas seperti ini dalam sholat, tangannya ke bawah, sadel. Makanya kemudian disunahkan demikian, karena membantu kehusuan orang dalam sholatnya. Termasuk pula sunnahnya membaca surat-surat Quran berganta-ganti dari satu surat ke surat lain, dari ayat yang satu ke ayat yang lain, karena dengan itu orang akan terbantu untuk tadabur. Ada yang baru dia dengar, membantu dia untuk lebih khusyuk dalam sholatnya. Terlebih mengenali keutamaan khusyuk itu sendiri. Allah sebutkan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kepada Rabb kalian itu dengan penuh tadarru' dan khufyah, dengan pelan-pelan, tidak teriak-teriak. Segala yang merusak kekhusyukan ini dihilangkan harus dihindari. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mendapati di rumah Aisyah radhiyallahu anha kain yang bermotif dan mengganggu sholat beliau, beliau perintahkan untuk disingkirkan. Beliau katakan karena itu mengganggu sholatku tadi. Termasuk pula larangan sholat bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u hal akhbathan. Sholat di hadapan makanan yang dimaksud kamu dalam keadaan lapar, karena dengan itu kamu gak akan bisa khusyuk pikiranmu kepada makanan. Kif, makan apa nanti? Nanti enaknya beli ini, rasanya seperti apa? Karena lapar menahan, gak akan kamu bisa khusyuk. Makanya dilarang. Serupa dengan itu, yudhafi wal akhbathan, dalam keadaan dia menahan dua yang kotor, kencing dan BAB atau kentut serupa dengan itu. Karena sama orangnya gak akan bisa khusyuk, sibuk yang mana menahan kencingnya, tahan sebenarnya rupa, sementara itu harus keluar, atau BAB misalnya, hilang kekhusyuannya, gak mungkin. Makanya itu dilarang oleh Rasul, hal-hal yang merusak dan menodai kekhusyuan seseorang dalam sholatnya. Semakna dengan itu pula, orang yang mengantuk, kata Anas bin Malik, Rasulullah sebutkan, la tusallu khalfan naim walal mutahaddits. Jangan kamu sholat di belakang orang yang tidur, yakni anaknya yang mengantuk. Karena orang yang mengantuk bisa mengganggu kekhusyuannya, bahkan seperti dalam riwayat disebutkan, dia maunya berdoa untuk dirinya, bisa-bisa mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri. Ya, karena gak sadar, kesadarannya berkurang banyak karena mengantuk. Mungkin yang dia maukan doa, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati diriku, maunya itu. Tapi karena ngantuk gak sadar apa yang terucap dari lisannya, minta azab, na'udzubillah, minta ini, gak sadar. Tentunya bukan itu yang dia inginkan, tapi terucap akhirnya. Makanya dilarang dalam keadaan mengantuk tidur dulu. Makanya kata Sufyan rahimahullah, termasuk bukti kefakihan seseorang, dia dahulukan hajatnya sebelum ibadahnya. Dia dahulukan hajatnya sebelum ibadahnya, agar dia masuk ibadah dalam keadaan tenang dan khusyuk. Kalau dia dahulukan ibadahnya, dia masuk ke ibadah dalam keadaan otaknya ke hajatnya. Konsentrasi dia kepada hajatnya seperti tadi, lapar. Hajat dia, manusia makan, kencing, BAB. Dia sholat tapi kesana pikirannya. Makanya selesaikan dulu hajatmu, agar tidak mengganggu kekhusyuan sholatmu. Itu tanda kefakihan seseorang. Termasuk pula larangan untuk orang itu mengusap sesuatu dari dahinya dalam sholat. membersihkan atau memercikkan mungkin debu atau apa yang menempel di dahinya saat sholat, itu makruh karena dia sedang bermunajat dengan Allah dalam sholatnya. Di Abu Dawud Rasulullah katakan, ala inna kullakum munajin rabbahu, masing-masing dari kalian dalam sholat itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan tersibukkan oleh suatu, dimakruhkan oleh fuqaha orang yang membersihkan dahinya dalam sholat. Gak mau ada sesuatu yang nempel dalam dahinya, sebentar dia bersihkan, sujud berdiri dia bersihkan lagi. Ini terganggu, tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dia. Lebih dari itu tentunya iltifaf, iltifat, menoleh dalam sholatnya. Dalam hadits Abu Dzar, la yazalullah mukbilan alal abd fi salatihi malam yaltafit, fa idzal tafat insarafa anhu. Allah itu di hadapan hambanya ketika hamba itu sholat. Selama hamba itu belum menoleh, tidak menoleh dalam sholatnya, begitu dia menoleh, Allah pun berpaling darinya, Allah tinggalkan. Ketika dia melihat, melirik ke sana kemari dengan matanya. Oleh karenanya pula di Musnad Ahmad, Rasulullah lang fala yarfa' basarahu ila sama, jangan kamu menengadahkan pandanganmu ke langit, melihat ke atas dalam sholat. Bahkan ancaman keras Rasul sebutkan bagi yang melakukan itu, termasuk pula larangan meludah di depanmu ketika sholat, karena itu bertentangan dengan khusyuk, bertentangan dengan adab di hadapan Allah. Kamu di hadapan orang yang kecil saja, sama-sama makhluk, wali kota kah, presiden, atau bahkan yang bawahnya, lurah, camat saja, gak akan berani kamu meludah di depannya. Sedang di hadapan Pak Lurah, apalagi yang lebih tinggi jabatannya, tuh bisa diusir kamu dan dipersulit urusanmu. Walas, gak akan dikasih tanda tangan. Itu manusia sama seperti kamu. Kamu jaga adab sangat padanya. Kif dengan Rabbul Alamin. Kalaupun harus di sebelah kiri, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, termasuk yang menafikan atau mengurangi kekhusyuan itu menguap dalam sholatnya. Di Muslim Rasul katakan, idza tathaaba ahadukum fis shalah falyakdhum mastata'. Kalau dalam sholat kalian menguap, tahan semampu kalian. Angop, enggak beradab di hadapan Allah. Kif tanpa dia tahan, dia lepas menguapnya, wah, dengan membuka mulut selebar mungkin. Rasul katakan, tahan semampumu dalam sholat. Serupa dengan itu, orang bersin kadang tidak ditahan bersinnya, dilepas sekencang-kencangnya suara bersin itu menggelegar sebagai apa, halilintar di dalam masjid. Sedang sholat dia. Orang sedang khusyuk, sedang tadabur ayat, sedang doa, yang ini sedang zikir, sedang mengingat akhiratnya. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara cuing, untuk masjid suaranya. Isyada. Sama sekali tidak beradab, dan adab yang jelek sekali. Ditahan, dia tutup dengan lengan bajunya kah, atau kalau dia bawa tisu, sapu tangan. Memang ditahan suaranya, tidak dilepas seperti itu. Termasuk pula larangan menyerupai binatang dalam sholat, karena itu menyalahi kekhusyuan pula. Dan banyak Rasul melarang orang turun seperti onta, di mana onta turun mendahulukan kakinya terlebih dahulu. Berarti agar tidak menyerupai onta, sunnahnya orang turun dari berdiri ke sujud mendahulukan tangannya terlebih dahulu. Dilarang pula orang iftirash, seperti iftirashnya binatang buas. Kamu lihat kucing, singa, serigala dan sejenisnya, kalau duduk tangannya menempel di bumi semua, dari ujung-ujung jarinya sampai sikunya. Maka dilarang orang dalam sholat begitu, sujud dalam keadaan sikunya nempel di bumi. Maka diperintahkan untuk diangkat. Rasul mengangkat hasta sikunya, bahkan sahabat sebutkan sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Begitu pula iqa, seperti iqa-nya kelb atau syaitan, duduk di antara kedua tumitnya yang ditegakkan. Telapak kakinya keduanya dia tegakkan, kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Larangan Rasul SAW kecuali di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan hai'ah seperti itu boleh. Ada contoh. Tetapi yang selain itu, terutama ketika orang tasyahud, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula cepat dalam sholatnya, seperti burung mematok biji-bijian, begitu cepatnya dia makan. Artinya larangan orang itu sujud dengan cepat, tidak ada tumakninahnya, tidak ada kekhusyuannya. Begitu pula larangan sholat di tempat onta, karena onta banyak gerak, teriak-teriak, terganggu sholatmu. Semua ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Syariat menuntunkan dari awal rincian begitu banyak. Perhatikan bagaimana untuk menjaga kesempurnaan khusyuk di dalam sholat. Termasuk terlewat di Abu Dawud, larangan orang itu menutup mulutnya dalam sholatnya. Menutup mulut dengan kain atau apa yang sekarang itu, apa namanya, untuk debu itu, masker atau yang serupa dengan itu, sedang dia sholat, tidak boleh yang demikian digunakan. Sadel pun, sadel dilarang, yaitu meletakkan kain untuk menghalangi dirinya dari tempat sholatnya, dari tempat sujudnya, khusus ketika mau sujud dia letakkan kain sesuatu, kemudian dia sujud di atasnya. Biasa dilakukan oleh sebagian orang awam. Al-muhim, sunnah-sunnah ini semua diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga sholat. Berarti cukup menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sholat itu, termasuk hadis ini, menjaga kehusuan sholat. Kalau kamu ke masjid, jangan lari, jangan datang dengan cepat-cepat. Tenanglah, berwibawa, terhormat datang ke masjid. Semua ini demi sholat itu sendiri, penjagaan kesempurnaan dari iqamatus sholat. Makanya muallif Nawawi mulai dengan ayat wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, yang memuliakan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan qalbu. Ini syiar Allah, bahkan syiar yang sangat besar sekali, sholat. Hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Hadis menunjukkan orang tidak wajib datang ke masjid sampai ketika sholat itu telah iqamat. Karena Nabi katakan idza uqimatis shalah, kalau sudah qomat, maka jangan kalian datang berlari. Disuruh datang tapi jangan berlari, tenang begini. Berarti perintah sampai hukum wajib. Kalau ditanya kapan wajib ke masjid, kalau sudah qomat. Sebelum qomat orang belum wajib ke masjid. Bukan berarti tidak dianjurkan, dianjurkan, disunahkan, baik, berpahala bagimu. Mulai adzan kamu sudah ke masjid, dapat shof awal dan seterusnya. Tapi pembahasan wajibnya kapan, itu ketika qomat, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Berarti pula ketika Nabi katakan jika qomat kalian datang ke masjid dengan tenang, berarti qomat itu dikumandangkan karena terdengar dari luar. Makanya yang di luar datang ke masjid, dilarang untuk lari tapi dengan tenang. Berarti qomat itu dikumandangkan seperti adzan, tidak hanya diperdengarkan bagi yang di masjid saja di dalam, tapi di luar juga mungkin orang masih sibuk, masih ini itu, begitu terdengar qomat agar mereka cepat ke masjid. Maka qomat dikumandangkan keras lewat suara atas, luar, sebagaimana adzan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim.